ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي وبالسلام عليكم جميعا ونفر الله صلى الله عليه وسلم ورسوله وعلى أهل وصحبه أجمعين عن بعد. جماعة من سؤال المحاضرة yang dimulai oleh Allah. Biasa pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian yang membahas sirah an-nubuwwah. Pada sore hari ini akan memasuki tema yakni faedah-faedah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah beliau sudah hadir baru telah datang di mana kita tanpa memperpanjang waktu waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini di hari ke-28 dari bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah sambil menanti waktu berbuka puasa, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas tentang Isra dan Mi'rajnya beliau. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana kronologis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk salat 5 waktu. Mulai dari 50 waktu, kemudian beliau meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menjadi 5 waktu saja. Nah, kemudian setelah beliau menerima perintah salat 5 waktu tersebut, beliau kembali ke Baitul Maqdis. Di sana beliau mengimami para nabi yang lain untuk melaksanakan salat subuh. Nah, setelah itu beliau kembali ke kota Makkah dan mengkhabarkan manusia tentang kejadian apa yang baru saja menimpa beliau. Maka beliau pun menjadi bahan tertawaan orang-orang sampai kemudian beliau bisa menjelaskan apa yang beliau lihat di Baitul Maqdis, sama seperti apa yang dilihat oleh orang-orang musyrikin yang sudah pernah pergi ke sana. Tapi ya tetap saja mereka tidak membenarkan Nabi alaihi salatu wasallam, tetap saja mereka dalam kekufuran dan kesyirikan mereka. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai mengatakan kalau yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada itu, maka beliau radhiyallahu anhu akan membenarkan. Nah, dari sinilah kemudian beliau dijuluki dengan julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Baik, ini pelajaran kita di pekan yang lalu. Sekarang kita akan coba ambil ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj ini sangat banyak. Ya, para ulama ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, mereka sampaikan faedah-faedahnya mulai dari perjalanan awal perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir perjalanan beliau ini syarat dengan pelajaran. Oleh karena itu kita akan coba ambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Kebanyakan faedah ini kami ambil dari fikih sirah karya Profesor Dr. Zaid Al Zaid dan juga fikih sirah karya Syekh Ramadan Al Buti, Said Ramadan Al Buti, rahimahullahu taala. Baik, di antara faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, yang pertama bahwa Isra dan Mi'raj ini tentunya merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda kenabian Nabi SAW yang tidak bisa lagi kita nafikan. Bagaimana Nabi SAW, ya jangankan Mi'rajnya, Isra-nya saja ya, Isra-nya saja, bagaimana ketika itu orang bisa melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis dari Baitullah Al-Haram dalam jangka waktu yang demikian cepat. Maka ini tidak lain dan tidak bukan melainkan menunjukkan kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukanlah seorang pendusta. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perjalanan yang demikian dahsyatnya. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Zaid bahwa ketiadaan informasi yang sahih tentang kapan tepatnya terjadinya Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan peringatan apapun di hari tersebut. Ya. Kalau Lailatul Qadar, kita dikasih tahu ya bahwa Lailatul Qadar itu kapan? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya ada syariat kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fi asyri awakhir min Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ya carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi ada waktunya. Demikian juga Idul Fitri, Idul Adha. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan walam yakun dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala asyriha wala ala ainiha. Tidak ada suatu dalil pun ya yang menjelaskan tentang kapan bulan terjadinya Isra Mi'raj, bahkan bulannya kita enggak tahu. Wala ala asyriha. Tidak kemudian juga ada dalil yang menunjukkan di sepertiga bulan yang mana. Nah, kalau Lailatul Qadar kan ada clue-nya, ada petunjuknya. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini 10 malam atau 10 hari itu enggak ada petunjuknya sama sekali kapan Isra Mi'raj. Entah itu 10 hari terakhir Syaban atau 10 hari pertama ya wala ala ainiha, bahkan tanggalnya secara pasti enggak ada dalil sedikit pun yang menunjukkan. Ya, bal al nuqul fi dalika munqati'atun mukhtalifatun laisa fiha ma yuqta bih. Bahkan nukilan-nukilan yang didapatkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sanadnya terputus atau diperselisihkan dan tidak ada yang bisa dipastikan tentang kapan terjadinya. Wala syuri'a lil muslimin takhsisu lailatil lati yudhannu annaha lailatul isra biqiyamin wala ghairihi. Maka tidak ada disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan malam Isra dan Mi'raj yang dikira oleh sebagian orang bahwa itu adalah malam Isra dan Mi'raj ya dengan menghidupkan malamnya atau kegiatan yang lainnya. Jadi enggak ada yang spesial dengan apa yang disebutkan oleh sebagian orang tanggal 27 Rajab. Ya, bi khilafi Lailatul Qadar, beda dengan Lailatul Qadar. Fa innahu qad tsabata fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil asyri awakhir min Ramadan. Beda dengan malam Lailatul Qadar. Ada dalilnya, ada nasnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Makanya kita diperintahkan untuk menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr sadda mi'zarah wa ayqadha ahla wa ahya lailah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengikat kencang sarung beliau, kemudian membangunkan istri beliau dan menghidupkan malam beliau. Nah, kalau Isra dan Mi'raj itu ada keutamaan, pasti akan ada hadis yang berbicara seperti ini. Ya enggak? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Isra Mi'raj, pasti ada, tapi enggak ada sama sekali menunjukkan bahwa tidak disyariatkan sama sekali untuk melakukan ritual apapun di malam yang dikira sebagai malam Isra dan Mi'raj. Baik. Kemudian faedah ketiga, keutamaan air zam-zam. Air zam-zam inilah yang dipakai untuk mencuci kolbunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dua kali. Ya, yang pertama ketika beliau berada dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, kemudian yang kedua ketika beliau akan naik ke atas langit untuk menerima sholat. Ya, ini keutamaan air zam-zam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi kalau misalnya orang sakit, kemudian dia minum zam-zam dengan niat, ya Allah jadikanlah zam-zam ini sebagai penyembuh, maka insya Allah Allah akan berikan kesembuhan melalui zam-zam tadi. Ini keutamaan air zam-zam. Ya. Kalau misalnya ada orang merasakan lapar, ya Allah kenyangkanlah aku dengan air zam-zam ini. Maka dia minum air zam-zam, dia akan kenyang. Makanya dulu para ulama, di antara mereka ada yang belajar di Masjidil Haram, belajar di Mekah, tanpa ada bekal makan sama sekali. Lalu bagaimana mereka survive? Survive-nya dengan minum air zam-zam. Bayangkan. Minum air zam-zam. Makanya air zam-zam itu sangat dicari, karena dia memang mengandung keberkahan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan dalam Nailul Autar, qauluhu ma'u zamzam lima syuriba lahu fihi dalilun ala anna ma'a zamzam yanfa'u syarib. Ya. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa air zamzam itu membawa manfaat bagi orang yang meminumnya. Li ayyi amrin syaribahu li ajli. Untuk segala perkara yang dia jadikan tujuan meminum air zamzam tersebut. Kana min umuri dunya aw lil akhirah. Baik itu dalam urusan perkara dunia atau perkara akhirat. Misalnya dia sakit, sakit apa? Sakit pencernaan. Ya Allah, saya lambung saya sakit terus ini. Padahal mau Ramadan ini, mau puasa, minum zam-zam. Ya Allah, dengan zam-zam ini mudah-mudahan kau sembuhkan penyakit. Insyaallah sembuh. Ini kelebihan yang Allah berikan dengan air zam-zam. Li'anna ma fi qawlihi lima syuriba lahu min siyagil umum. Karena ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air zam-zam itu sesuai dengan niat meminumnya, maka ini apa lafadznya itu umum. Jadi untuk apa saja, ya. Makanya ini dulu waktu kita di pondok pesantren, waktu kita masih mondok di pesantren, ada tetangga itu yang baru pulang umroh, namanya santri ya, dikasih oleh-oleh air zam-zam tuh, senangnya luar biasa. Walaupun cuma secangkir yang itu loh, Bapak dan Ibu tahu kan? Cangkirnya yang dibawa oleh jamaah haji umroh itu ya, kecil loh. Wah, senengnya luar biasa waktu mondok dulu. Kemudian kita bawa ke kamar, terus kita ngomong, apa ini kira-kira yang kita inginkan dengan doa kita sambil minum zam-zam ini. Waktu itu gak kepikiran nikah ya Pak. Ini antum nanti kalau ada yang umroh bawa zam-zam, ini bisa dipraktekan. Terus kemudian ada di antara kami itu yang bilang, kita berdoa aja ya, dengan zam-zam ini mudah-mudahan Allah jadikan urusan kita mudah untuk bisa belajar di hadapan para ulama. Oh iya, itu yang bagus. Akhirnya apa? Semuanya minum air zam-zam itu. Ya, tapi nggak tahu ya. Pokoknya itu secara zahir yang diniatkan. Nggak tahu kawan-kawan bilang apa dalam hatinya ya. Tapi itu yang zahirnya. Terus kita minum. Alhamdulillah Allah mudahkan belajar ke Yaman semua. Masya Allah. Walaupun nggak bertepatan waktunya, tapi semua orang yang minum zam-zam di ruang itu, ya. Mereka bertemu semua di Yaman. Masih ingat gak kita dulu minum air zam-zam? Ya, jadi Masya Allah, ya, zam-zam itu memiliki keutamaan. Ya, makanya kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, beliau mengatakan bahwa lafadznya itu umum, baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya. Misalnya mau nikah nih antum, adik-adik yang belum menikah nanti ya, sambil minum zam-zam, Allahumma zawijni imra'atan salihatan. Ya, ya Allah, nikahkanlah aku dengan seorang wanita yang saleha. Minum. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dulu ada yang seperti itu ya. Ketika Allah berikan dia rezeki dari Yaman juga, bisa umroh dari Yaman. Umroh dari Yaman kan cuma 5 juta. Haji itu cuma 15 juta. Saya nggak punya 15 juta, jadi nggak bisa haji ya. Bisanya cuma 5 juta. 5 juta umroh ke Saudi. Kemudian naik, tapi bukan naik pesawat Pak, naik bus. Naik bus 2 malam dari Son'a ke Makkah. Nah itu tiap hari kan dapatnya zam-zam. Ya, jadi ya, waktu itu bulan Ramadan habis buka puasa kan, namanya orang buka puasa ya. Buka puasa kan waktu istijabah juga kan. Buka puasa minumnya zam-zam. Terus minta dinikahkan dengan wanita soleh. Alhamdulillah dikabulkan. Ya, Masya Allah. Makanya kita jangan meremehkan keberadaan air zam-zam. Inilah air yang dipakai untuk mencuci kalbunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan air zam-zam. Kemudian yang keempat, nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminum, diberikan pilihan ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, dan beliau diberi pilihan mau minum susu atau mau minum khamar. Beliau alaihi salatu wasallam memilih untuk meminum susu. Maka kata Jibril alaihi salam, asabtal fitrah. Ya, apa yang menjadi pilihanmu ini sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia yang masih bersih, dia akan menolak khamar. Makanya sebenarnya semua apa yang ada dalam ajaran Islam ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Apa sih yang gak sesuai dengan fitrahnya manusia? Islam mengajak orang untuk mengibadahi Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak. Sesuai dengan fitrah manusia? Sesuai. Kenapa? Kalau ada banyak Tuhan, pasti fitrah kita akan, loh, nanti berkelahi Tuhannya nanti ya. Ada dua nanti, ini gak senang, ini gak senang, nanti berkelahi Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya satu, ya, maka akan terjaga dunia. Ya, semuanya kembali kepada satu Tuhan. Sesuai fitrah enggak? Sesuai fitrah. Ya. Misalnya Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, tentu orang yang sudah dilahirkan oleh ibunya, dirawat oleh bapaknya, bapak yang menafkahi, orang kalau sesuai dengan fitrah yang masih bersih, pasti dia akan mengatakan, oh orang ini banyak jasanya kepada saya, maka saya harus balas jasanya. Ya enggak? Kalau fitrahnya masih bersih. Ya kecuali kalau sudah banyak kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kepala dia. Tapi orang yang fitrahnya bersih, pasti dia tahu orang yang banyak jasanya, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Makanya perintah untuk berbakti kepada orang tua, ini adalah perintah yang sesuai dengan fitrah. Temukan saja, apa perintah Islam yang gak sesuai dengan fitrah? Semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kata Syekh Al-Mukti, rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya kalau Islam itu didakwahkan dengan benar, dengan lurus, gak ada campur aduk dengan adat tradisi, Islam yang murni ini, kita sampaikan kepada kaum muslimin, insya Allah orang berduyun-duyun masuk Islam. Ya, tapi dengan syarat Islam yang murni. Makanya Islam itu banyak orang yang masuk Islam itu di barat. Kenapa? Karena orang-orang yang mendakwahkan Islam di barat itu, mereka berjalan di atas manhaj yang sahih. Ya, berada di atas manhaj akidah yang benar. Ya, menyembah satu Tuhan. Coba kalau misalnya kita boleh misalnya minta kepada kuburan, orang barat mau gak masuk Islam? Gak mau. Ngapain? Ya, dulu kami mintanya kepada Yesus Kristus, kepada Nabi Isa, sekarang kok boleh minta ke kuburan? Kuburan sama Nabi Isa mana yang mulia? Nabi Isa. Lah kenapa kalian nyuruh kami meninggalkan minta kepada Nabi Isa, minta kepada Bunda Maria, tapi sekarang boleh minta ke kuburan? Gak mau dia. Tapi coba kalau kita berada dalam akidah yang benar, boleh gak minta ke kuburan? Gak boleh. Oh iya benar. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Benar. Kita meninggalkan peribadahan kepada Nabi Isa, ya minta kepada Nabi Isa, minta kepada Bunda Maria, tapi mintanya kepada Allah, sesuai dengan fitrah. Makanya, tapi apa? Dakwahkan yang lurus. Dakwah kita lah dakwah yang lurus. Maka dia sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Gak usah neko-neko. Sampaikan saja Islam apa adanya, murni, tanpa harus dikotori dengan macam-macam. Ya. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah. Padahal waktu itu khamar belum diharamkan. Belum diharamkan. Tapi apa? Nabi udah gak suka sama khamar. Fitrahnya itu masih bersih. Gak suka sama khamar. Baik. Kemudian faedah yang kelima. Ya, Nabi itu menerima perintah sholat. Ya, kemana? Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di atas langit. Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit untuk menerima sholat. Perintah sholat. Maka ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah itu di langit. Ya bukan di mana-mana seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Allah ada di mana-mana. Ngapain Nabi naik ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah? Kalau Allah di mana-mana ya cukup aja beliau duduk di rumahnya, terima perintah sholat, ya enggak? Tapi beliau di mi'rajkan ke atas langit untuk menerima perintah sholat. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya ada di atas langit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menguji seorang budak wanita. Jadi ada sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam, dia pernah menampar budak wanitanya. Saking marah waktu itu dia menampar budak wanitanya, kemudian dia menyesal. Lalu dia ingin membebaskan budak wanita tadi karena dia telah berbuat melampaui batas. Maka budak wanita ini diuji terlebih dahulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dibebaskan. Ya, ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau bertanya kepada budak wanita tersebut, ya, Aina Allah, Allah di mana? Kemudian budak wanita tadi mengatakan, Fis sama, Allah di atas langit. Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dengan dua pertanyaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan budak wanita tadi. Iktikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini karena dia termasuk seorang wanita yang beriman. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Ya, ini akidah yang enggak benar. Kalau Allah ada di mana-mana, WC itu tempat. Ada enggak Allah di WC? Ya, tentu enggak ada. Maka ini adalah akidah yang menyimpang. Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Ngapain Nabi SAW diangkat ke atas langit untuk menerima perintah sholat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau memang Allah itu ada di mana? Di mana-mana. Baik. Kemudian yang keenam, Isra' dan Mi'raj ini, pada perkara Isra' dan Mi'raj ini terdapat banyak sekali perkara-perkara gaib. Yang perkara yang mungkin tidak bisa dinalar dengan otak kita. Pembelahan dada Nabi alaihi salatu wasalam, buraq, ya. Kendaraan yang lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal, yang sekali dia melangkah maka jarak yang dia tempuh sepanjang cahaya. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Kemudian adanya pintu-pintu langit. Nabi SAW naik ke atas langit, kemudian ada pintu-pintunya. Kemudian tentang Baitul Ma'mur, tempatnya malaikat, Sidratul Muntaha, surga dan neraka. Ini semua perkara-perkara yang di luar nalar kita. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Fajami'u ma warada min syakki sadr wa istikhrajil qalb wa ghairi dhalika min al-umur al-hariqah lil 'adah mimma yajibu taslim lahu duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyati al-qudrati fala yastahilu syai'un min dhalik." Ya. Maka semua perkara yang disebutkan berupa pembelahan dada, pengeluaran kalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, ini merupakan perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya, kebiasaan manusia enggak ada hal-hal yang seperti ini. Maka apa yang wajib bagi kita? Yajib taslim lahu. Wajib untuk tunduk menerima khabar-khabar tersebut. Duna ta'arud li sarfihi an haqiqatihi. Tanpa perlu berpaling kemudian memalingkan kabar-kabar tersebut dari hakikatnya. Misalnya maksud dari membelah dada itu adalah diceramahi misalnya, dikasih tausiah sehingga dadanya menjadi lapang. Ya, karena ada sebagian orang terutama yang mengikuti madrasah aqlaniyah, yang mengikuti pemikiran-pemikiran rasionalitas seperti Muhammad Abduh, ya, seorang ulama Al-Azhar, ya. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa Muhammad Abduh termasuk yang menyelewengkan makna Isra' dan Mi'raj. Ya. Maka enggak perlu mengikuti mereka, ya sudah kita terima saja. Itu namanya mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasalam, atau dalil min dalail nubuwah, tanda dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasalam, atau ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita untuk menerima. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, jadilah, fayakun. Maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kemudian kita palingkan, ya, mujizat-mujizat tersebut pada perkara-perkara yang bisa diterima oleh akal kita. Cukup bagi kita mengatakan Allah Maha Kuasa untuk melakukannya, maka Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini berkaitan, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung di-mi'rajkan langsung ke atas langit? Kenapa kok ada fase dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini beliau ke Baitul Maqdis? Padahal kan kalau dari sisi kemuliaan, Masjidil Haram itu kan lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali lipat, kalau sholat di Masjidil Aqsa kalau saya tidak salah 500, karena Masjid Nabawi 1000. Ya. Nah, kedudukan Masjidil Haram ini lebih utama, tapi kenapa kok ada perjalanan menuju Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Nah, tujuannya nanti, ya, ketika beliau kembali. Ya, kalau misalnya beliau hanya bercerita, saya naik ke atas langit, enggak ada orang-orang Quraisy yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Ya enggak? Karena enggak ada, masa musyrikin pernah ke surga kan? Enggak pernah kan? Enggak pernah mereka ke Baitul Makmur kan? Sehingga apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kalau beliau langsung naik ke atas langit. Ya? Tapi kalau beliau ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, melihat bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, pintu-pintunya, tiang-tiangnya, ketika dia kembali ke kota Makkah, ada orang-orang yang bisa mengkonfirmasi, ya, apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka juga sudah pernah ke Baitullah, ya, ke Baitul Maqdis. Tapi ya tetap saja ya, useless. Ya namanya tidak beriman ya tidak, tidak beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk memberikan hidayah, mereka tetap saja. Walaupun apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang mereka lihat dari Baitul Maqdis, tetap saja mereka tidak mau beriman. Baik. Kemudian yang kedelapan. Nah, ini yang relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya, beberapa malam belakangan ini ya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di Israel, ya mereka melakukan tekanan-tekanan kepada kaum muslimin. Mereka itu enggak senang kalau kaum muslimin itu menunjukkan syiar. Kan kemarin kan malam 27 Ramadan, kaum muslimin berkumpul untuk mencari Lailatul Qadar. Dan bahkan bukan malam 27 saja, sebelum-sebelumnya di 10 malam terakhir ini luar biasa kaum muslimin berkumpul di Baitul Maqdis. Ya. Nah, makanya ketika mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah semacam ini, ya orang-orang Yahudi enggak suka. Ya. Tapi kumpul-kumpulnya itu untuk ibadah ya. Kalau kumpul-kumpulnya main karambol, enggak takut orang Yahudi ya. Kalau kumpul-kumpulnya itu konser dangdut, insyaallah enggak dibubarkan oleh orang-orang Yahudi. Coba aja buat konser dangdut di Baitul Maqdis. Senang orang Yahudi. Tapi karena kumpul-kumpulnya ini untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan persatuan dan syiar Islam, maka mereka tidak suka. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita kembali tentang posisi pentingnya Baitul Maqdis. Jangan dilalaikan. Baitul Maqdis itu hendaknya kita berupayakan, ya. Kita punya cita-cita untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangannya kaum muslimin. Lepas dari cengkeramannya orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Harus ada upaya dari kaum muslimin. Jangan dilupakan, Baitul Maqdis adalah tempat mulia. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kita sebelum Allah pindahkan ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah di Masjidil Haram. Harus ingat kaum muslimin semuanya, mereka harus punya cita-cita bagaimana caranya agar Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Baik. Kemudian dari kisahnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau naik ke atas langit, beliau bertemu dengan banyak para nabi. Semua nabi menyambut beliau dengan penuh kehangatan. Marhaban, ya. Bibni Saleh, kata Adam alaihi salam, marhaban Bibni Saleh wa Nabi Saleh. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Adapun dengan nabi-nabi yang lainnya, marhaban bi akhi saleh wa nabi saleh. Ya, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Ini menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk menyambut orang-orang yang mulia dengan penuh pemuliaan. Ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, misalnya orang tua, misalnya guru, ya. Guru kita datang, sambut. Jangan kemudian dicuekin. Kadang ada guru datang ke majelis, ya muridnya cuek saja begitu. Ini suatu hal yang kurang adab. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam beliau disambut oleh nabi-nabi yang lainnya. Demikian juga orang tua kita. Orang tua kalau datang ke rumah sambut. Ya, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita sambut dengan penuh pemuliaan, cium tangannya, kemudian dipersilahkan. Jangan kemudian dicuekin. Ada orang tua datang, "Ya wis, Pak, lungguh kono." Ya, kurang penyambutannya kepada orang tua. Ya, ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita untuk menyambut orang-orang yang memiliki kemuliaan. Baik. Kemudian yang ke-10, ini masalah siksa. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat orang-orang yang disiksa dengan kuku-kuku dari tembaga, ini peringatan bagi kita semua untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita mudah untuk ya membicarakan aib saudara kita. Ya, kecuali dengan suatu hal yang diperbolehkan dalam syariat, seperti orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ya, misalnya dia menunjukkan sikap penentangan kepada syariat Islam, antipati kepada Islam. Nah, ini orang gak punya kehormatan. Ya, kita gak apa-apa sampaikan kepada manusia tentang kebejatannya. Ya, menolak syariat Islam, anti-Islam. Gak mau Islam ini bangkit di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Ya, gak ada kehormatan kalau di terang-terangan seperti ini. Tapi kalau misalnya kaum muslimin yang kita kenal dia sebagai seorang muslim, ya, kemudian dia terjatuh pada kesalahan, ya, ada aib yang dia lakukan, maka kita tutupi. Ada pemuliaan. Ya, kehormatan seorang muslim. Ya, inna aradukum haramun alaikum. Sesungguhnya kehormatan diri kalian haram untuk kalian jatuhkan. Maka hati-hati kita. Ya, Nabi melihat orang yang mencakar-cakar ini tujuannya agar apa? Diingatkan kita hati-hati dari lisan kita. Ya. Kemudian juga kisah Isra dan Mi'raj ini, ya, pentingnya ada satu pelajaran bahwa pentingnya kita menyesuaikan amalan dengan ucapan. Ini kemarin yang kita sampaikan, ya, ada orang yang digunting apa? Mulutnya, ya. Ada orang yang digunting, disiksa dengan digunting mulutnya. Ketika Jibril ditanya, siapa ini wahai Jibril? Ini orang-orang penceramah ini, ya. Para penceramah. Na'udzubillah. Tapi yang apa? Omongannya tidak sesuai dengan kelakuannya. Jarkoni. Ujar nengoro, ora ngelakoni. Ya. Maka ini adalah peringatan bagi orang-orang yang menyampaikan kebaikan, kemudian dia melupakan dirinya sendiri. Kemudian yang ke-12, ya, ketika Nabi SAW melihat para malaikat, 70 ribu malaikat, ya, yang setiap harinya keluar dari Baitul Ma'mur, ini menunjukkan tentang banyaknya jumlah malaikat. Para ulama menyebutkan, kalau dibandingkan jumlah manusia, ya, dengan jumlah malaikat, maka yang lebih banyak adalah para malaikat. Allah Ta'ala berapa jumlahnya? Allah mengatakan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Rabbmu, kecuali hanya dia saja, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui berapa jumlah pasukannya Allah, yakni para malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zamam au zimam ma kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Nanti malaikat neraka jahannam akan didatangkan pada hari kiamat, dan ketika itu dia ditarik dengan 70 ribu tali kekang, yang setiap tali kekangnya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Besarnya neraka jahannam, ya. Jadi untuk menarik neraka jahannam itu 70 ribu tali kekang diperlukan, yang masing-masing tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu kali 70 ribu, 4,9 miliar malaikat. Luar biasa. Ya. Ini hanya malaikat yang bertugas untuk menarik tali kekang neraka jahannam, bukan malaikat-malaikat lainnya, belum termasuk malaikat lainnya. Baik, kemudian 13, faedah yang ke-13 tentang tingginya kedudukan sholat wajib yang 5. Ya, jadi ini bukan sembarangan sholat wajib yang 5 ini. Ada beberapa kedudukan sholat wajib yang 5 dalam kisah Isra dan Mi'raj. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti', bahwa dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa mengetahui keistimewaan sholat 5 waktu. Yang pertama, diwajibkannya itu langsung. Jadi bukan, enggak pakai perantaraan. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian diwajibkan pada malam yang mulia, pada malam Isra Mi'raj. Kemudian diwajibkannya itu di tempat yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Ya, di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Ya, bukan di atas gunung Gua Thor, ya, atau gunung Jabal An-Nur, bukan. Tapi bukan di Jabal Tursina sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, tapi di Sidratul Muntaha, menunjukkan ketinggian salat. Kemudian ketika diwajibkan pertama kali, kata Imam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika diwajibkan pertama kali salat itu 50 waktu. Jumlah yang sangat banyak, menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 50 waktu sholat yang pertama kali syariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa boleh bagi kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang terlihat membutuhkan nasihat, walaupun dia tidak memintanya. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah tentang jumlah rakaat sholat. Nabi gak meminta pertimbangan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tanya, kayaknya Nabi sholatnya butuh bimbingan. Nanya, apa yang diwahyukan, diperintahkan oleh Rabbmu? Sholat 50 waktu. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat. Ya, beliau memberikan nasihat bahwa umatnya tidak akan mampu, minta kembali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang yang kebingungan, ya, enggak perlu nunggu dia bertanya. Ya, kita boleh memberikan misalnya, "Mas, ada apa kok jenengan celinga-celingu? Anu, Pak, WC-nya mana?" "Oh, itu belakang," ya. Malu bertanya. Tanya Mbah Google gitu, ya. Ya, jadi kita kalau misalnya lihat ada saudara kita butuh bantu, permasalahan, ada permasalahan yang dihadapi, enggak apa-apa kita ngasih nasihat walaupun dia enggak minta. Kemudian faedah ini faedah yang menarik, masya Allah, ya, bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga. Nabi Musa alaihissalam ketika menyarankan kepada Nabi alaihissalam tentang sholat, beliau mengatakan, saya juga sudah pernah ini menerapkan ini pada Bani Israel. Ternyata susah sekali mereka untuk menerimanya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Pengalaman adalah guru yang berharga. Ya, jadi jangan kita menyepelekan pengalaman. Makanya terkadang kita itu kalau menghadapi sesuatu itu perlu untuk bertanya kepada para sesepuh. Ya, mungkin kita dari sisi ilmu agama, kita memiliki kelebihan, mungkin belajar lebih banyak. Tapi dari sisi pengalaman hidup, nah ya, mereka mungkin berkali lipat dari kita. Ya, kita biasa hidup di suasana yang enak. Orang tua dulu mungkin banyak menghadapi banyak permasalahan. Ya, pengalaman hidupnya jauh lebih banyak. Maka enggak apa-apa kita bertanya kepada mereka, berbagi pengalaman. Makanya saya itu senang kalau duduk sama orang yang lebih tua. Ngobrol tentang suatu tempat, cerita. Kenapa? Karena banyak pengalaman yang dihadapi oleh mereka yang mungkin kita enggak dapat itu dalam hidup kita. Baik, ini pengalaman adalah guru yang berharga. Kemudian faedah yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana kasih sayang dan perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah kepada kaum muslimin. Ini yang kita sebutkan kemarin, yang menjadi karakter kita, sayang kita kepada saudara kita, sesama muslim. Kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan. Kesulitan apa yang bisa kita hilangkan dari mereka, kita coba untuk menghilangkannya. Kemudian yang ke-17, bahwa rahmat dan kemurahan Allah atas umat ini, ya tampak sekali, di mana waktu sholat yang 50 kali diringankan oleh Allah menjadi 5 kali. Kemudian adanya penetapan nasakh, jadi penghapusan hukum dalam syariat Islam, walaupun belum diamalkan. Ya, sholat 50 waktu itu belum sempat diamalkan, tapi sudah dihapus terlebih dahulu hukumnya oleh Allah, diubah menjadi sholat 5 waktu. Sehingga dalam Islam dikenal konsep an-nasakh. Ya, ada syariat yang dulunya seperti ini, kemudian dihapus, digantikan dengan syariat yang baru. Kemudian yang ke-19, bahwa agama dibangun dengan wahyu, bukan dengan akal. Barang siapa yang menomor satukan akalnya, maka dia tidak akan bisa mencerna, ya tidak akan bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin ya Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu cepat, dengan naik kendaraan murah. Gak bisa diterima oleh akal. Dan kemudian yang terakhir, masih ada, masih banyak waktunya ya. Baik. Kemudian yang terakhir, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh Nabi dan Rasul. Ya, bagaimana kok ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW? Karena beliau alaihissalatu wassalam lah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi imam sholat di hadapan para nabi lainnya. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Adam? Ya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya, di mana beliau, para nabi itu lahir dari beliau ya, keturunan Ismail dan Ishak ini banyak yang diangkat menjadi nabi. Ya, kenapa beliau tidak dijadikan sebagai imam? Demikian juga kenapa Nabi Adam sebagai nabi yang paling tua? Ya, bahkan bukan hanya nabi yang paling tua, tapi manusia yang paling pertama. Kenapa beliau tidak diperintahkan untuk mengimami? Tapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan? Ya, ini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Syariat beliau berlaku bagi umat, ya. Setelah beliau tidak ada lagi yang berlaku syariat daripada para nabi. Kalau para nabi diutus pada kaumnya sendiri, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia hatta qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, alhamdulillah kita telah jelaskan beberapa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita cukupkan dengan menyebutkan 20 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dengan demikian selesai pelajaran kita pada hari ini, dan ini mungkin akan menjadi kajian kita terakhir di bulan Ramadan. Tapi insya Allah nanti pasca Id kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu Bai'atul Aqabah. Ya, Bai'at Al-Aqabah. Yani ini janji setia dari para sahabat yang merupakan penduduk Yathrib atau penduduk Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pondasi beliau untuk kemudian hijrah menuju kota Madinah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Bertemu lagi kita insyaallah ba'da Id, nanti akan ada pengumuman dari pihak takmir. Ya, cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.